Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 15 Juni 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Sita. LSM minta Kejari Losmawe tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengaman pantai Cunda Meraksa. Erosi kerungkiran Pidijaya makin mengganas, rumah menasah terancam ambruk. 31 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Besar melakukan razia terhadap pengemis di kawasan Bundara Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Senin kemarin. Kasatpol PP Aceh Besar, Bustami, mengatakan dalam razia itu sebanyak 6 orang pengemis berhasil diamankan, sedangkan sejumlah pengemis lainnya melarikan diri saat petugas datang. Dikatakan razia gepeng secara bertahap akan mereka lakukan di daerah Lambaro dan Pasar Ketapang. Selain gepeng, petugas juga akan menertibkan lapak penjualan yang melanggar aturan. Penertiban ini kedepannya akan digandeng aparat kepolisian sektor wilayah hukum Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh dan Kodim 0101 Aceh Besar dan Koramil. Pemerintah Aceh Besar sudah memasang tanda larangan untuk tidak memberikan apapun kepada gepeng dan peminta-minta di simpang lampu lalu lintas kawasan Lambaro dan sekitarnya. Menurut Bustami, gepeng sering melakukan kegiatannya adalah warga yang berdomisili di kota Banda Aceh dan setiap hari diantar dengan becak mesin ke simpang lalu lintas Lambaro untuk mengemis dengan penghasilan rata-rata mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari. Bustami juga menambahkan, 6 orang pengemis yang diamankan telah mereka antarkan ke UPTD Dinas Sosial Aceh di kawasan Ladong Aceh Besar untuk diberikan pembinaan. Sederalun, Kepolisian Resort Aceh Jaya mengamankan 2 orang terduga pelaku perampok di Kabupaten Aceh Jaya. Informasi yang diperoleh serambinews.com Jumat 4 Juni, kejadian itu terjadi pada Kamis sore 3 Juni di kawasan Desa Ketapang, Kecamatan Kurung Sabe. Kapolres Aceh Jaya AKBP Harlan Amir melalui Kasat Reskrim AKP Miftahuda Diza membenarkan kejadian dan penangkapan terduga pelaku perampok. Disebutkannya, kedua pelaku diamankan di kawasan Kabupaten Aceh Barat setelah melancarkan aksi di Aceh Jaya. Setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung melakukan pengejaran dan pelaku berhasil diamankan di salah satu penginapan di Melabuh. Diza menambahkan jika saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan mendetail terkait kronologis dan motif perampokan yang menimpa warga Sampo ini tersebut. Sederalun, erosi kerungkiran Kecamatan Bandar 2 Pidijaya makin mengganas. Sebagian rumah yang dulu agak jauh dengan pinggiran sungai itu kini semakin mendekat, bahkan terancam ambruk akibat erosi kerungkiran termasuk menasah. Bahkan satu rumah milik Sofian berusia 48 tahun sudah ludes akibat erosi sungai tersebut. Warga menyebut parahnya erosi kerungkiran ini sudah sekitar 12 tahun terakhir. Kondisi ini dialami warga Gampong Kerungkiran, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya. Amatan serambinews.com ke pinggir Sungai Kiran Senin kemarin, di bekas rumah Sofian, kini sudah menjadi bantaran sungai yang dulunya pernah tergerus erosi, sehingga rumah itu tak lagi meninggalkan jejak. Kondisi terkini dialami rumah pasangan suami istri Abdul Manaf dan Mukminati. Rumah pasangan 3 anak itu kini hanya tinggal 3 meter lagi dari pinggir Sungai Kiran yang semakin tergerus erosi. Mukminati menceritakan sejak November 2020 lalu, hujan deras dan terjangan air sungai telah menyebabkan halaman rumah menjadi ambruk. Oleh karena itu, kini rumahnya hanya berjarak 3 meter lagi dengan pinggir sungai tersebut. Kecik Kampung Krungkiran, Fadli Hasballah melalui Kepala Urusan atau Kaur Pemerintahan SRI kepada Serambi Senin kemarin juga menceritakan dampak erosi sungai tersebut terhadap warga selama ini. Persoalan ini telah disampaikan puluhan kali dalam setiap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan, namun belum tersahuti. Pihaknya terus berharap keluhan ini dapat ditindaklanjuti demi keselamatan pemukiman warga. Dikonfirmasi Serambinews.com secara terpisah, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Pidijaya, Bahrom Bakti STMT, mengatakan pihaknya segera menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pendataan. Sederalun, LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan atau GERTA mempertanyakan keseriusan Kejari Losmawe dalam mengungkap kasus pembangunan pengaman tanggul Cunda Meraksa di Kota Losmawe. Sebab sampai Senin 14 Juni kemarin, Kejari Losmawe belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Kejari Losmawe sudah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh pada 19 Mei 2021. Hasil audit terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan pengaman Pantai Cunda Meraksa diantar langsung oleh petugas ke Losmawe. Untuk diketahui, BPKP Perwakilan Aceh mulai melakukan audit investigasi terhadap proyek pembangunan pengaman Pantai Cunda Meraksa Losmawe senilai Rp4,9 miliar rupiah tahun 2020 pada Februari 2021. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Kejari Losmawe yang meminta audit investigasi terhadap proyek tersebut. Selain itu, sudah ada hasil audit kerugian negara dari BPKP yang mencapai miliaran rupiah. Apalagi banyak pihak telah mendesak agar segera ditetapkan tersangka. Jika ini terjadi, maka akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan akan merugikan institusi kejaksaan itu sendiri. Pihaknya berharap Kejari Losmawe menunjukkan komitmennya dengan kerja yang cepat dan totalitas dalam menangani kasus pengaman tanggul Cunda Meraksa ini. Syedaralon, seorang pelajar berinisial MD berusia 17 tahun, asal Desa Merbojurong, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, melaporkan ke polisi HP-nya dirampas oleh 3 pria yang tidak dikenalnya. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Syamtalira Aron pada Kamis lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Hadianti SIK, melalui Kapolsek Syamtalira Aron, Ibtu Perlindungan Parhusip kepada Serambinews.com Selasa dini hari menyebutkan, modus operandi pelaku yakni menyasar remaja yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang sedang bermain HP. Kemudian, kawanan pelaku mendatangi korban dan menuduh mereka sebagai orang yang telah memukuli teman mereka. Kemudian pelaku mengambil gambar korban dengan menggunakan kamera HP dengan alasan untuk ditunjukkan kepada temannya. Setelah menyadari korban menjadi korban penyamun atau rampas, lalu korban mendatangi Polsek Syamtalira Aron untuk melaporkan kejadian tersebut. Kini polisi terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelakunya. Sederalun, lampu pengatur lalu lintas atau traffic light di Kota Blangkejeren, tepatnya di depan pendopo Bupati Gayo Lues, kawasan Simpang Durin, padam total. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di kawasan itu semrawut dan nyaris beberapa kali terjadi kecelakaan. Amatan Serambinews.com Senin kemarin, traffic light di depan pendopo bupati itu baru beberapa bulan difungsikan atau dioperasikan. Ironisnya, keberadaan lampu pengatur lalu lintas itu dalam beberapa hari ini tidak berfungsi sama sekali karena mulai sering padam. Padahal sebelumnya pengendara dan warga mulai patuh dan tertib berhenti di lampu merah tersebut. Traffic light itu merupakan satu-satunya lampu pengatur lalu lintas di Kabupaten Gayo Lues. Herman, salah seorang warga Blangkejeren, kepada Serambinews.com mengatakan bahkan nyaris beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas di lampu merah yang padam itu. Hal senada juga diakui pengendara dan warga Blangkejeren yang sering melintas di jalan tersebut. Mereka mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini atau setelah lampu merah itu beroperasi dan dipasang, sudah dapat mengurangi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Pasalnya sebelum ada traffic light, lokasi itu merupakan salah satu tempat yang sering terjadi kecelakaan di pusat kota Blangkejeren. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan sebanyak 31 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia hingga saat ini dan ditargetkan untuk terus diakselerasi dan dipercepat. Tidak hanya itu, Menko Erlangga juga mendorong pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dapat mencapai 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ia berharap pada Juli nanti angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan COVID-19 ini, yaitu adalah dengan percepatan vaksinasi. Lebih lanjut, ia menyatakan pengendalian COVID-19 juga akan dilakukan dengan memperpanjang implementasi PPKM Mikro hingga tanggal 28 Juni 2021 yang berlaku untuk 34 provinsi. Ia menuturkan beberapa aspek semakin diperketat, seperti pendidikan di daerah dengan zona merah tetap berlangsung secara daring, serta kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Saudara Lun, ilmuwan Cina di laboratorium kota Wuhan, Dr. S.H.I. Zhengli dan rekan-rekannya dilaporkan pernah melakukan eksperimen menciptakan virus corona hibrida baru. S.H.I. adalah pakar virus corona kelelawar dan beberapa ilmuwan mengatakan ia bisa memimpin eksperimen peningkatan kekuatan virus untuk mempelajari efeknya dengan lebih baik pada inang. Menurut New York Times, pada 2017, S.H.I. dan rekan-rekannya di lab Wuhan menerbitkan laporan tentang percobaan menciptakan virus corona hibrida baru. Caranya dengan mencampur dan mencocokkan bagian dari beberapa virus yang sudah ada, termasuk setidaknya satu yang hampir menular ke manusia, untuk mempelajari kemampuan mereka dalam menginfeksi dan bereplikasi di sel manusia. Namun dalam email ke surat kabar itu, SHI berkata eksperimennya berbeda dari percobaan peningkatan kekuatan, karena mereka tidak berusaha membuat virus lebih berbahaya. Sebaliknya, mereka mencoba memahami bagaimana virus dapat menular antar spesies. Ia juga membantah virus corona berasal dari kebocoran lab itu, dengan menyebut tak ada bukti yang mengarah ke sana. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan lalu memerintahkan badan-badan intelijen untuk menyelidiki asal-muasal pandemi, termasuk teori kebocoran laboratorium. Hipotesis kebocoran sebelumnya telah dilontarkan pandemi COVID-19 berlangsung, termasuk oleh pendahulu Biden, Donald Trump, tetapi kerap dipandang sebagai teori konspirasi. Namun baru-baru ini teori itu mencuat lagi setelah adanya laporan 3 peneliti dari Institut Virologi Wuhan jatuh sakit pada 2019 setelah mengunjungi goa kelelawar di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa tanggal 15 Juni 2021. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.